بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه Pembahasan kita masih pada bab pertama dari kitab Tauhid, bab haqqullah 'alal ibad, haknya Allah kepada hamba, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah jalla wa 'ala. Kita berada pada pendalilan ayat Al-Qur'an yang kelima, tepatnya pada surat Al-An'am, bermula dari ayat ke-151, kemudian berlanjut 152, kemudian setelahnya 153, dan kita berada pada ayat tersebut, yakni 153. Walaupun muallif rahimahullah hanya sebutkan pendalilan tepatnya pada ayat ke-151 saja, tetapi disebutkan sampai 153 karena di situ menunjukkan kelengkapan adanya 10 wasiat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di situ padanya ketetapan-ketetapan Allah jalla wa ala berupa perkara-perkara yang Allah haramkan kepada hambanya sampai pada ayat ke-152, sehingga ayat 153 menjelaskan ketetapan yang sudah disebutkan. Kata Allah jalla wa ala, wa anna hadza sirati mustaqima. Kalian buka kitabnya yang memegang pada cetakan aslinya berbahasa Arab di halaman ke-23. Bagi yang membawa terjemah di halaman ke-20. Kata Allah jalla wa ala, wa anna hadza sirati. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh hadza sirati, ini adalah jalanku. Maksudnya hadhihi alwasiyatul ashirah. Ini pada ayat itu menunjukkan pada maksud al-wasiyyatul ashirah, yakni wasiat yang 10. Naam. Sirati sebagai jalanku, sebagai manhajku. Naam. Sebagai jalan yang lurus, jalan yang hak. Naam. Itulah jalanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan beliau untuk sampaikan kepada umatnya. Maka jalanku tadi disifatkan oleh Allah mustaqimah. Jalannya tadi bersifat mustaqim, bersifat lurus. Fattabi'uh, maka dengan jelasnya jalan yang lurus tadi, fattabi'uh, maka oleh kalian diperintahkan untuk mengikutinya, mengikuti jalan itu, jalan hak yang mengantarkan kepada keselamatan ke dalam jannahnya Allah. Kita sampai pada pertengahan, tepatnya pada penjelasan fa fi qaulihi ta'ala. Sudah antum ketemukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni baris ke-10 dari atas pada cetakan yang berbahasa Arab. Nah, pada kajian yang terakhir kita sampai di baris tersebut. Maka kita lanjutkan fa fi qaulihi ta'ala, dan padanya firman Allah ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat itu pada surat Al-Fatihah, ayat yang ke-7, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Maka maksud Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini, beliau bawakan surat Al-Fatihah tadi karena padanya kata sirat alladzina an'amta alaihim, kata sirat, jalan. Beliau ingin menjelaskan ayat tadi di atas, wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku. Nah, maka disebutkan lebih lanjut dalam surat Al-Fatihah tadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Engkau di situ yakni Allah kepada mereka, maka ditafsirkan ada beberapa golongan. 6. Golongan yang pertama yang diberikan nikmat oleh Allah, an-nabiyyin, para nabi. 6. Kemudian as-siddiqin, jalannya orang yang benar keimanannya. 6. Wasyuhada, orang-orang yang mati di dalam mempertahankan, membela, memperjuangkan agama Allah. Dan as-salihin, yakni orang-orang yang saleh, adalah orang-orang yang beramal di atas ilmunya dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulnya. 6. Maka 4 golongan tadi itulah penafsiran an'amta alaihim, jalan yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Makanya kita di dalam sholat selalu kita baca surat tersebut. Bahkan sampai dikatakan tidak sah keberadaan sholat tanpa dibaca Al-Fatihah. 6. Yang di sana kandungannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya ke-7 menjelaskan jalan yang lurus itu bagaimana, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka yang disesatkan dan mereka yang dimurkai. Maka pada ayat itu siratal ladzina an'amta 'alaihim una udhifa ila salikih. Di situ disandarkan kepada salikihi, kepada pelakunya. jalan yang disebutkan pada ayat itu menunjukkan kepada pelakunya. Yang mana pelakunya diridhai oleh Allah dengan bukti mereka diberikan nikmat oleh Allah, an'amta 'alaihim. Wa fi qawlihi ta'ala, sementara pada firman Allah ta'ala pada surat ayat yang lain yang menyatakan siratillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, pada surat Asy-Syura ayat ke-53 sebutkan lengkap suratnya, ayatnya oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah. Maka terkait dengan ayat itu, siratillah, jalannya Allah, alladzi lahu, yang mana baginya lah, bagi Allah itu, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada baik di langit-langit dan apa pula yang ada di bumi, semuanya lahu, milik Allah. Nah, maka maksud Syekh Ibnu Taimin bawakan ayat itu, di situ padanya kata siratillah, jalannya Allah. Maka pada ayat tersebut, huna udhifa ilallahi azza wa jalla. Kata sirat di ayat itu, udhifa ilallah, disandarkan kepada Allah azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung. Naam. Fa idhafatuhu ila Allah azza wa jalla, maka penyandarannya kepada Allah azza wa jalla, li annahu musilun ilaihi, karena dengannya mengantarkan kepadanya. Naam. Selama hamba tadi mengikuti jalannya Allah, maka akan mengantarkan kepada keridhaannya, mengantarkan kepada keselamatan, mengantarkan kepada jannahnya Allah. Sehingga jalan yang mulia tadi disandarkan kepada Allah, siratillah. Dan kita masih ingat sesuatu yang disandarkan kepada Allah, tentu di sana memiliki nilai lebih dibandingkan yang disandarkan kepada yang lainnya. Masih ingat? Nah, syahrullah, bulannya Allah, Muharram, Baitullah, rumahnya Allah, Masjid, Ka'bah, Rasulullah, Rasulnya Allah. Maka disandarkan dengan Allah di situ memiliki kelebihan. Demikian pula dengan kata sirat. Wa li'annahu huwallazi wada'ahu li'ibadihi azza wa jalla. Karenanya dialah Allah yang telah letakkan jalan tersebut untuk hamba-hambanya. Sehingga jalan itu pasti selamat. Kenapa? Karena Allah yang menunjukkan ini jalan yang menuju keselamatan. Nah, maka kita bisa membedakan apa yang tersebut dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, di mana sirat itu disandarkan kepada pelakunya, sementara surat Asy-Syura 53 sirat disandarkan kepada Allah yang di sana karenanya mengantarkan kepada jalan kepada Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, jelaslah bagi kita, menambah ilmu tentunya dengan penjelasan melalui penjelasan para ulama. Nah, setelah beliau jelaskan kata sirat, berikutnya beliau lanjutkan kata mustaqima. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya Allah setelah kata sirati padanya kata mustaqima. Maknanya lurus. Maka mustaqima kalau ditinjau secara i'rab bahasa Arab, hadihi halun, posisinya atau kedudukannya sebagai hal. Hal itu maksudnya menunjukkan tentang kondisi atau keadaannya. Bagaimana jalannya tadi? Jalannya mustaqimah, jalannya dalam kondisi dalam keadaan lurus. Maka mustaqimah dalam istilah nahwu yaitu sebagai hal. Salah satu tandanya adalah mansub. Mansub itu fathah. Maka di sini fathatain, mustaqiman. Sebagai hal min sirat, sebagai hal dari kata sirat. Ai artinya halu kaunihi mustaqima. Kondisi keadaannya lurus. La i'wijaj fihi, yang tidak mengalami kebengkokan sedikit pun. Sehingga Allah perjelas jalan itu bagaimana? Jalan itu mustaqima. Nah, untuk meyakinkan, walaupun tanpa ada kata mustaqimah, sirat itu sudah jalan yang lurus. Tapi Allah pertegas untuk meyakinkan kepada hambanya bahwa jalan yang kamu ikuti ini jalan yang selamat. Tetaplah engkau berada padanya, ikuti terus secara istiqamah sampai akhir hayatmu. Niscaya kamu akan mendapatkan keselamatan kalau kalian benar-benar mengikuti jalan ini. La i'wijad fihi, karena sama sekali tidak ada kebengkokan. Fattabi'uh, maka ikuti oleh kalian. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, bukan sekedar himbauan, tetapi fattabi'uh, ikuti. Maka perintah Allah adalah menunjukkan wajibnya. Nam, diperintahkan hamba untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'us subul wa qawluhu wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti as-subula. As-subul nanti akan diterangkan, itu kata dalam bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah as-sabil. As-sabil satu jalan, jalan yang satu. Sementara as-subul adalah sekian banyak jalan yang di sana ditunggangi oleh syaitan. Sehingga ketika hamba tadi tergelincir kepada as-subul, salah satu dari jalan-jalan yang banyak tadi, maka terpleset dan hanyut dan terbawa oleh tarikan syaitan. Maka Allah sudah mengingatkan, jangan kalian ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum. Niscaya kalau kalian ikuti akan mengakibatkan tafarruq bikum, perpecahan pada kalian. Fatafarraqa bikum an sabilih, akan terpecahlah kalian an sabilihi, dari jalannya. Di situ kita ketemu lagi dengan kata sabil. Sabil bentuk jalan yang satu, sedangkan subul adalah jamaknya. Kalau kalian ikuti jalan yang banyak tadi, maka kalian akan terpecah, terpisah dari jalannya, jalannya Allah. Artinya kalian lepas dari rel siratul mustaqim. Maka lebih lanjut Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah menerangkan kata demi kata. As-subul ay yaitu at-turuqul multawiyah, jalan yang menyimpang. Al-kharija anhu, yang keluar darinya, dari jalan yang lurus. Jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah dari sisi dalam masalah akidah, bid'ah dari sisi ibadah, bid'ah dari segala sisi-sisi yang lain. Nah, maka bid'ah jangan dipahami bahwa bid'ah dalam sisi ibadah saja. Ibadah, bid'ah bisa terjerumus seseorang dalam masalah manhaj, dalam metode memahami akidah, memahami agama bisa tergelincir karena dia salah memahami manhaj. Nah, maka akhirnya mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman sesat. Dan telah disifatkan oleh Rasulullah SAW, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 padanya finnar, tempatnya di annar, neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan saja yang selamat. Itulah al-firqatun najiyah. Al-firqah, yakni golongan, tetapi golongan yang an-najiyah, yang selamat. Nah, siapa mereka itu? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Rasul adalah ajaran dari Allah jalla wa ala. Wal jamaah, dan mereka berada di atas al-haq. Nah, disebut pula ahlus sunnah sebagai as-salafiyun, dari kata salaf, karena jamak maka salafiyun, nisbat kepada salaf. Salaf artinya pendahulu. Kenapa mereka dikatakan salafiyun? Karena mereka mengikuti jejak pendahulu, pendahulu yang mulia, pendahulu yang saleh, sehingga dikatakan salafus saleh. Siapa pendahulu yang mulia, nenek moyang kaum muslimin yang mulia? Yakni mereka yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau ridwanullahi alaihi majma'in, kemudian generasi sesudahnya para tabi'in, kemudian sesudahnya para tabi'ut tabi'in, dan terus para imam-imam ahli sunnah yang mereka mengikuti generasi pendahulu yang mulia tadi. Nah, maka itulah jalan yang selamat. Dinamakan pula dengan ahlul hadith. Ahlus sunnah disebut pula dengan ahlul hadith. Nah, karena mereka ittiba kepada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadith sebagai penjelas terhadap ayat Al-Qur'an. Karena tidak mungkin ayat Al-Qur'an dipahami kecuali dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula ahlul athar, karena mereka mengikuti athar. Athar adalah apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, dan perkataan mereka tentunya adalah bersumber dari as-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula mereka sebagai at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang mansurah. Ta'ifah semakna dengan firqah. Maka disebut at-ta'ifatul mansurah. Mansurah yakni yang ditolong, diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan di dunia, dari kesesatan, kemudian ditolong oleh Allah nanti di akhirat nanti dia dimasukkan sebagai kelompok yang diselamatkan dari azabnya. Nah, maka semua tadi satu makna, berbeda-beda penyebutannya tetapi satu makna. Nah, pada kurun belakangan, berapa waktu tahun yang lalu, lebih dari 10 tahunan, nah, muncul suatu buku karya Salman Al-Audah. Nah, salah satu da'i yang berada di Saudi yang memiliki pemahaman ikhwani, pemahaman khawarij, yang sempat ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Saudi. Nah, sampai dia jera dan mau kembali kepada jalan yang lurus. Nah, itu pun tetap dalam pantauan pemerintah Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Bersama semisal dengan Salman Al-Audah yang bernama Safar Al-Hawali. Nah, juga yang termasuk satu link dengannya adalah A'id Al-Qarni. Pernah dengar kalian penulis kitab La Tahzan? Nah, kemudian Muhammad Al-Arifi, dan yang lainnya dari jajaran-jajaran yang memiliki pemahaman-pemahaman enam, pemahaman khawarij. Salman Al-Audah pernah menulis buku yang judulnya ingin membedakan antara Ta'ifatul Mansurah dengan Ahlul Hadith. Bahwa kalau Ta'ifatul Mansurah adalah mereka yang berjihad dan sebagainya. Ahlul Hadith adalah orang yang dalam kehidupannya memperdalam dalam hadith dan sebagainya. Upaya untuk memisahkan. Maka dibantahlah buku tersebut oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Ustaz Al-Doktor Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali Hafidhahullahu wa ra'ah, dibantah. Naam. Bahwa At-Ta'ifatul Mansurah hum al-firqatun najiyah, hum ahli sunnati wal jama'ah. Maka tidak bisa dibiarkan pemikiran-pemikiran semacam itu apalagi ditulis dengan sebuah karya. Naam. Yang akan merebak kepada umat dan membahayakan, akan meracuni manhaj. Nah, masih banyak lagi pembicaraan tentang masalah manhaj. Nah, maka bid'ah itu menjangkiti masalah manhaj. Bid'ah itu menjangkiti pula dalam masalah akidah. Adanya kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah, kaum Qadariyah, kaum Murji'ah dan sebagainya. Kebedaan pula terjangkiti pada sekian sisi, yang kalau seseorang berada dengan pemahaman yang berada di atas pemahaman Ahlus Sunnah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan isinya. Nah, seorang berada di atas kenikmatan, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salafus salih, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, watafarraq. Setelah beliau jelaskan as-subul, maka beliau lanjutkan watafarraq. Kata tafarraq fi'lun ma mudhari', adalah jenis kata fi'il mudhari'. Mansub, yang kondisinya mansub, yakni ditandai dengan fathah pada huruf qaf. Tafarraqa. Nah. Bi'an ba'da fa'as sababiyah. Sebabnya jadi mansub karena ada fa'nya. Fatafarraqa. Asal katanya cuma tafarraqa. Maka fa' di situ memiliki andil bisa merubah harokat yang tadinya dhamma menjadi fathah. Lakin hudifat minhu ta' al-mudhara'ah, akan tetapi dihilangkan ta' mudhara'nya. Asalnya ta'nya itu dua, tatafarraqa. Maka ta'nya yang satu dihilangkan, tinggal ta' saja satu, tafarraqa. Asruha tatafarraqa, kata beliau. Ini tinjauan dari sisi bahasa supaya setidaknya kita bisa mengambil manfaat. Ay annakum, artinya bahwa kalian idza taba'tum as-subul, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi, yang pasti di atas setiap jalan tadi syaitan menyerunya, tafarraq tabikum an sabili, niscaya kalian akan tersingkir, kalian akan terpisah dari jalannya Allah. Wa tashattat bikum al ahwa wa ba'udat, dan akan tercerai-berai, tertarik sana kemari oleh hawa nafsu, dan dengan itu kalian semakin jauh. Nah, maka dia akan semakin jauh dari siratal mustaqim. Dicabik-cabik dia oleh kebid'ahan. Ketika seseorang sudah menolak al-haq dan mengedepankan dan mengikuti al-ahwa, hawa nafsunya, dikasih tahu yang benar tetap tidak mau, ngeyel, bersikeras, bersikukuh hatinya, dengan karakter bawaannya bahwa dia sulit untuk dirubah, Pokoknya kalau sudah begini ya sudah begini. Ya, padahal yang hak itu di sana. Sementara dia tetap bersikukuh mempertahankan dengan gengsi. Nah, malu kalau dia akui kesalahannya kemudian mau menerima al-haq. Maka hati-hatilah hati-hati yang terkuasai oleh hawa nafsu. Tinggalkan sikap gengsi, sikap malu untuk menerima al-haq. Tidak ada perlu, adanya perlu malu. Tetapi hendaklah setiap diri pasti punya kesalahan. Dan setiap yang bersalah sebaik-baik mereka adalah mau kembali kepada al-haq. 6. Nasihat demi nasihat. Kemudian bukti demi bukti. 6. Kalau itu sudah jelas baginya, maka untuk apa dia mempertahankan dari pendiriannya yang dikuasai oleh hawa nafsu. 6. Maka hati yang mudah untuk menerima al-haq, maka itu alamatul khair, adalah tanda kebaikan. 6. Maka kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Demikian pula kita doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu, di atas al-haq. Sampai terus itu berlanjut, kita bawa sampai penghujung akhir hayat kita. 6. Ini akibat ketika seseorang menyimpang dari siratal mustaqim, mengikuti as-subul, maka akibatnya fatafarraqa bikum an sabilih. Maka terjawablah sebab dari perpecahan tersebut pada ayat ini, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. 6. Sebab dari perselisihan, sebab dari perpecahan adalah karena mereka mengikuti kesesatan, mengikuti hawa nafsunya. Maka diajak kepada jalan yang lurus, ingatkan, dinasihati untuk kembali kepada siratal mustaqim. Kemudian kata beliau, wahuna qala, dan di sini Allah Jalla wa'ala sebutkan kata as-subul. Tadi telah disinggung sebelumnya, sekarang kita lewati apa yang hendak beliau sebutkan. As-subul jam'u sabil adalah merupakan kata jamak dari kata sabilun. Wa fit tariqin lati adhafaha Allah ila nafsih qala sabilihi, dan pada jalan yang Allah sandarkan terhadap dirinya, qala, Allah sebut sabilihi, bukan subulihi tapi sabilihi. Sabilun wahid, jalan yang satu. Lianna sabilallah azza wa jalla wahidun, karena jalannya Allah azza wa jalla itu satu. Wa amma ma'adahu, adapun yang selainnya, selain jalannya Allah, fa subulun muta'addidah, maka jalan yang bermacam-macam. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada hadis, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, dan akan berpecah umatku ini, kata beliau, ila 73 sampai sebanyak 73 firqah, golongan, kelompok, kulluha, semuanya, semua firqah tadi, finnar, tempatnya di neraka, illa wahidah, kecuali satu firqah saja yang tidak di neraka, satu firqah saja yang selamat. Sehingga firqah yang satu yang selamat tadi disebut an-najiyah. Naja yunaj. Artinya najin, yakni yang selamat. Nah. Maka dikatakanlah firqatun najiyah. Hadis tadi disebutkan pada footnote di bawah, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fasabil al-munji wahid. Jalan yang selamat hanya satu. Tidak mungkin lebih dari itu. Maka bagi setiap diri berusaha untuk menempuh jalan yang satu tadi, yang selamat tadi itu bagaimana? Maka tentu memiliki ciri-ciri. 6. Memiliki manhaj. Bagaimana ciri-ciri dari al-firqatun najiyah, jalan yang selamat tadi? Nah, insyaallah sudah pernah disampaikan pada kesempatan yang sekian dari pertemuan tentang ciri-ciri dari al-firqatun najiyah atau tanda-tanda dari mereka al-firqatun najiyah. Wal baqiyah mutasyaibah mutafarriqah. Sedangkan yang lainnya dari jalan yang selamat tadi mutasyaibah, bercabang, mutafarriqah, bermacam-macam, yang menyebabkan tafarruq, perpecahan. Wala yarid ala hadza qauluhu ta'ala, dan tidak terkait dengan apa yang Allah firmankan pada surat Al-Maidah ke-16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah berikan hidayah dengannya manittaba'a ridwanahu, bagi orang yang mengikuti jalannya, mengikuti ridwanahu, mengikuti keridhaannya. Allah arahkan, Allah berikan hidayah, Allah tuntun menuju subulas salam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di situ ada kata subul, ya. Subulas salam. Katanya tadi kalau subul itu kata jamak, yang mana di sana padanya jalan-jalan yang bercabang, yang setiap jalan yang bercabang tadi padanya syaitan. Nah, mengapa kemudian kita dapati pada ayat surat ini pada kata subul, sementara pada konteks ayat tadi Allah menunjuki, berikan hidayah kepada yang mau mengikuti jalannya tim menuju subulas salam. 6. Lianna subul fil ayatil karimah, kata beliau, karena subul pada ayat yang mulia tadi, wa in kanat majmu'a, walaupun dalam bentuk jamak, lakin udifat ilas salam, akan tetapi disandarkan kepada kata assalam. Fakanat munjiyah, maka jadilah jalan, walaupun dalam bentuk kata yang jamak tadi, maka kondisinya munjiyah, jalan-jalan tersebut selamat. Nah. Wa yakunul muradu biha syara'i'ul Islam, dan yang dimaksud subul pada ayat tersebut adalah syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam. Dari sekian syariat Islam, dari sekian sabil pada syariat Islam tadi, maka mengantarkan kepada munjiyah, kepada jalan yang selamat. Bagi hamba yang menjalankan syariat Allah, syariat Islam dengan sebenarnya, maka akan Allah berikan hidayah, Allah akan antarkan kepada jalan-jalan as-salam, jalan-jalan keselamatan. Maka terjawablah bagi kita. Barangkali ada seseorang, siapa tahu baca ayat Al-Quran, loh, ini kok ada kata subul tetapi kok selamat, kok Allah justru berikan hidayah, katanya subul itu adalah begini dan begitu. Maka dengan penjelasan para ulama, pahamlah kita bahwa kata subul tidak berdiri sendiri, melainkan disandarkan kepada kata berikutnya, yakni assalam. Wa qauluhu, kemudian akhir dari ayat 153 Allah tutup, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah telah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, yang mudah-mudahan kalian menjadi hambanya yang bertakwa. La'alla diartikan secara keumuman, yakni mudah-mudahan. Tetapi jika itu yang menyatakan adalah Allah, maka menunjukkan makna lebih pasti lagi, yakni pasti kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi bertakwa ketika kalian jalani jalan yang lurus. 6. Dzalikal madzkur wassakum bihi litanalu darajatat taqwa. Yang demikian tersebut, apa yang Allah wasiatkan tadi, litanalu darajatat taqwa, agar kalian mencapai derajat ketakwaan, waltizam bima amarallahu bihi wa rasuluh, dan berpegang teguh dan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengannya. Tuntaslah pendalilan ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis, yakni Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebanyak 5 ayat, diakhiri pada pendalilan yang kelima, yakni surat Al-An'am. Naam. Yang beliau maksudkan dari Al-An'am tadi adalah pada ayat ke-151-nya. 6. Tinggallah bagi kita untuk mengetahui manfaat-manfaat 6 yang bisa kita ambil dari bab tersebut, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan di waktunya nanti biidznillah taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Semoga Allah jalla wa ala berkenan untuk menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amalan saleh di sisinya, dan Allah mudahkan kita untuk memahami ilmunya, dan dimudahkan pula kita untuk beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum berikan tanda garis di mana tempat letak di akhir yang dibahas. Naam. Sekaligus antum murojaah di waktu-waktu kalian bisa cari kapan bisa waktu murojaah masing-masing pribadi. Murojaah kitab ini, murojaah kemarin kitab Riyadhus Shalihin, murojaah yang lainnya. Naam. Maka ilmu semakin kuat ketika diulang dan diulang. Naam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.